girang dahania sabana sadir ditimpo bancano gadangnyo gampo tibo bukilah runtu nan manimbun kampung banyak orang tatingun indah dape lari kahana Tuhan kuasa banyak taranduy nyao kehilangan anaknyo kehilangan mandehnyo kehilangan uminyo kehilangan udanyo kehilangan kemanakannyo kehilangan ayahnyo kehilangan harapto indah ado pusaro indah babatu mejan indah babungo pudiang indah bakain kafan sadianyo bakubu di kuburan masa di kuburan masa ditimpo bancano gadangnyo gampo tibo bukilah runtun nan manimbun kampung banyak orang tatingun indah dape lari kahanak Tuhan kuasa banyak taranduy nyao kehilangan anaknyo kehilangan mandehnyo kehilangan uminyo kehilangan udanyo kehilangan kemanakannyo kehilangan ayahnyo kehilangan harapto indah ado pusaro indah babatu di kuburan masa di kuburan masa.